أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعتبر قدر المود حتي لندن ركن أبو ukuran tetumudihah tulan wa ardon seking arah-arah dawani lan arah-arah ambakni wala yadur tafawutu gulzilah min wajildin lan ora dadi bahaya opo nerima beda nekan dele daging lan kulit walau wadha lan lamunatuan yasiwong kula rasihi ing sakabeh sirahe mas juju wara susajihale utawi sirahe wong kang natuan asgharu iku kang lewih cilik istaw'abnahu makamri nyurambahi ingsun sadayahu ing raksu wala natimuhu minal wajhi wal kufa lan ora nyempurnakeun ingsun sadayahu insyaji saking rarahine lan getoke bayu khulukis ul baqi balik teh dan alep opo dungduman kang kari min arsyil mudhiha saking embohe tatum mudhiha lawzi'a ala jami'ha lamun den bagi ia kistu ingatase sakabehe mudhiha wa in kana rasul saji akbar lan lamun ana pasirahe wong kang natuan iku kang lebih gede ukhiza qadru rasul masjuj faqat kaden ala popo ukuran sirahe kang den tatuan balaka wa sahihu annal ikhtiyar fi mawdihi ila al jannah lan utawi kaul sahih iku satuhune milih-milih iku tetep ing dalem panggonane akhzu ilal jani maringkang natua sate ajan urang neraskeun pangawasan urang urang bacakeun heula Fatihah mereka hiji kanggo Haji Aminah binti Hajah Aminah binti Haji Anirah Abah Hadi binti Wikat Sariah binti Ucap kemudian kanggo Ibu Saenah nuju dirawat di rumah sakit almarhumah Ibu Alimah binti Ali maut Jumat Sangmereng kemudian Mas Jazuri bin Nyimas Jazuri binti Suhanah kemudian Kitu almarhum Haji Ardani bin Hajasaera Cariu Balaraja kemudian Muhammad Idris bin Irsyad Oge Muhammad Yusuf bin Muhammad Aris Siti Zunainah binti terakhir ia adalah Ibu Anah binti Bekasi Oge Haji Idris nu kurang tadi diawaskeun, amin-amina nu teu damang, mudah-mudahan dipasihan enggal damang, dipasihan kasabaran ku Gusti Allah nu mulih ka jati mulang ka asal. Mudah-mudahan dihapunten sadaya dosana, dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanana. Terakhir, Jumat kamari aya salah saurang santri di dieu nu maot ngadadak urang Curug Putra Haji Endan. Malam Salasa na ngaji keneh, malam Jum'ah na ngaji keneh, biasa isuk-isuk jam 8 maot. Kurang bacakan Fatihah kanggon sadayana tadi. Bi barakati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ieu mah pertanyaan saya ingin bertanya di zaman yang modern ini. HP banyak berbagai aplikasi. Sekarang ada aplikasi Al-Quran di dalam HP tersebut. Bagaimana hukumnya jika diaplikasikan, jika di aplikasi Al-Quran ada dalam HP tersebut? Nah, nudek ditanyana ya. Ayeuna nanyakeun sakadar sakitu mah tuh masalah. Dari sakit mah masalah. Sapira atawa nenden Al-Qur'an di HP, di laptop, baju dibawa ku. Ketika orang hayang maca Qur'an atuh dibuka, dibaca ku. Boh Qur'an, boh kitab. Oh masalah, tamokos kitu. Nah, nyeh daripada orang nyanyi ning Al-Qur'an di HP. Pertanyaan nangan sakit gitu. Nah, bener namun lain etan unik ditanyakan. Nangan bodoh bae nu nanyana. Pasti nama unik ditanyakan teh kumaha lamun dibawa ka WC. Itu merenan maksud nama. Nah, eta beda jeung kaset. Ai kaset mah eueuh bacaan Al-Qur'an huruf. Kaset mah eueuh hurupan aya ge sora. Ari HP mah tawa laptop aya. Jadi lamun teh mah ku urang dipencet timbul hurupna sebab meunang ngaakses. Akses ning ngaranna. Nah, jadi Qur'an ayo henti dipuat padidinya tuh teu bisa atau mah. Jadi dipuat diasupkeun timbul. Naon bedana jeung Qur'an ngan cara ngaluarkeun anu beda. Ari Qur'an mah dibalikeun salembar-salembar, ari eta mah di pencetet kaluar, tret digeser, tetet. Tah eta kitu-kitu kene. Jadi eusina mah Al-Qur'an mun tadi pencet atuh ditutup berarti sarua jeung Qur'an ditutup. Teu ka deuleuh. Qur'an ditutup teu ka deuleuh katutupan ku jilid. Ieu geus tadi pencet atuh katutupan. Beda ieu mah kekuatan tulisan Qur'an mah cetak make klise. Ari HP mah kekuatan cahaya sarua kitu-kitu kene. Jadi lamun dibuka mata HP teh dikaluarkeun, dibeberkeun aya hurufna. Aya kaset eueuh. Geus beda kaset mamun dibawa ka WC teu nanaon lantaran eueuh huruf Al-Qur'anna. Kamasarua jeung jelema talar Qur'an. Urang mun nyekel kitu kaset teu boga wudu teu nanaon. Sarua jeung urang boga wudu nyekel jelema anu talar Qur'an teu boga wudu sasalaman jeung nu talar Qur'an atuh masalah dicekelan ku urang nyana maja talar Qur'an ieu sugan urang doraka henteu teu sarua jeung kaset sebab kan sora doang bawa di jero ngaranna batin tapi ari Qur'an mah ketika ditutup urang teu kadeuleu, ketika dibuka aya HP sarua. Ketika dipencet aya, teu dipencet eueuh. Geus urang mun aya HP aya Qur'anan dibawa ka WC doraka. Urang boga HP aja teu boga wudu dicekel ku urang doraka. Ieu nu di dieu ahli doraka kabeh ieu. Itu mah eta mah ya insyaallah tuh kitu nya cerita HP sing hade mantak teh satu sisi bagus memudahkan satu sisi gampang dijongklok sing hade urang boga HP aya Qur'anan. Bari mah di Mekah ge henteu kudu make Qur'an di deuleuh ku kura, make HP maca Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil biasa mah kitu. Oh, masalah. Tutup anu mantak eta HP awal-awal mah dilarang di Mekah teh dilarang. Teu meunang pintu teh di pintu penjagaan HP. Ternyata horenganan di jero lain sekadar alat komunikasi dipake maca Qur'an. Didirilah orang Arab, jeung urang Arab, oh berarti Qur'an diakses ke HP dibaca teu kudu make Qur'an nu aya. Hiji kadang-kadang jauh, kadua kadang-kadang maatu nitah ka batur, jadi mempermudah. Ta eta teh kos kitu teh akhirna dimenangkeun di Mekah. Nu maca Qur'an make HP na mangan duaan. Anu oondoanna nama sajuta. Nah, cek kula mendingan ulah sebenarnya sebab loba anu oondoan. Teu nyaon tah urang Melayu apa itu oondoan? Kumaha sia bae geus. Eta mah bahasa Prancis oondoan. Tuh kos kitu tah sebenarnya mendingan ulah sebab di deuleu-deuleu teh penghargaan terhadap Baitullah eueuh. Kadang-kadang teu katingali ibadahna prat-prat cupret-cupret motoan kos kitu geujang naon dipoto di Baitullah moto Baitullah lain jang dipoto Baitullah mah jang ibadah melalui perintah Allah Subhanahu wa taala geus teu kudu make kenang-kenangan mata ieu cukup dicatet ku malaikat belah dieuna belah dituna disaksian langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa taala daripada tuh aing di Baitullah nyalande tak potona tah horenganan ku Allah mah dibendu naon hartina otak teh ku teu datang kadinya ku bolon-bolon ting teh si jelema hayang ka alam jeung ka deuleuh ku mata zahir manusia tapi ku Gusti Allah teu diperhitungkeun tolol teu jelema geus. Geus teu kudu mamawa hape Allah tamabu tempat anu mulia. Geus teu kudu hayang ka deuleuh ku jelema kuduna mah urang nyamar dirinya teh. Geus teu kudu hayang ka tangen ku jelema cukup ku malaikat jeung cukup ku Gusti Allah. Ulah make hayang kenang-kenangan di mata manusia cukup di Allah jeung di malaikat. Sakitu bae. Hese-hese teuing mah oh. Di Baitullah payak ceprak ceprak haju jeung awewe mending mun deui sitikah mah kabogohna deui si embah urang Karawang blon-blon teuing teh si budak mending eta Ki Haji ngora kana kolot deui Allah mentek Baitullah haju eueuh karomahan ge kadeuleuna ku urang atawa nyanana dilaknat ku Gusti Allah salah niat teu kudu geus ulah make kikituanan yeuh yeuh mah artis menyundatan di hareupeun Baitullah, dipoto nikah di hareupeun Baitullah, sanunita kikituanna. Saha nunita kikituan nikah di masjid geus nunita. Kumaha yang di masjid afdol. Teh podol sero. Segala abdol segala naon teu nyaraho teh mah Kiai Golkar nu ngamimitianna nu hayang kalem, hayang ancak teh mah geus kitu mah. Di imah nikah mah geus eueuh masalah. Wajuh wah ieu mah mas kawinna ge nya di Masjid Al Istiqlal nikahna. Nya alatus sholah berikut Quran maharna. Ai salat henteu. Blon jasa panet. Eueuh kikituanan teh mah hanya kondisi-kondisi mengondisikan hayang ka arah lemhungkul. Lebih baik mah mun masjid sana. Mas kawinnya ini alatus sholah agar kedengarannya islami. Eueuh teh ditu na kitab mana nu nitah kikituanan sok tanyakeun ka Kiai Golkar. Sugan aya di kitab nu gede. Eueuh pangneangankeun mun aya bawa ka aing ka dieu. Beneran aja dia sok dititah-titah kos gitu nanahona ngariweh-riweh momo lamuna wewena hayob disindor akadeh bae ya Allah dimah ngasihkan udah sesek masya Allah masya Allah segala kudu madab kiblat. Pernah kula jeung hiji ka UA madab kiblat cenah Kiai Abdol. Kula seri we ngaji di mana si budak. Ngan teh ditegor mah, ngan wae pasti ieu KUA bayaran kajeun gugum. Teu ngaji kitab. Ngajina ngan sakadar dikira-dikira-dikira-kira ku. Ngaji sia baca kitab aya eueuh. Coba nikah madep kiblat, salat madep kiblat mah. Eueuh kudu madep kiblat sagala rupa, sok teangan ditakrib. Mentek kiai-kiai salah pas seserian ku teh nanaonna. Di situ mantak abah mah babari jasa nyurah nikah teh babari. Aye jelema keur ngawaluku kula mah inget bae teh keur leutik surah. Berarti ieu memori kula mah teger. Lain cara ente. Aye mah keur carita surah abah babari jasa sok tanyakeun ka santri-santri abah kula. Babari nyurahkeun nikah teh aye jelema keur ngawaluku. Menang dua baris ngawaluku teh jol aya anakna nu awewe jeung calon salakina. Enon sia ka dieu? Bah, ieu kula boga bebene. Ayo, ieu hayang nikah ku. Diuk sia di dinya digaleng. Yuk di dinya digaleng. Ke abah neangan saksina tuh nu keur macul tuh. Mang hajana ka dieu haji? Enon nikahkeun ya. Dadada tuh diuk dinya. Tak beres. Ah, abah nikahkeun kasiannya, kasian dengan mas kawin sekian. Oh, kula tarima nikah dengan mas sekian. Beres, bubar, beres. Tak abah nikahkeun di sawah ngan mah nyontoanana masyaallah. Boh, ieu mah di masjid. Madep kiblat. Aing teh mah teu naon ngan eueuh kitaban bae. Ya Allah, abah mah babari jasa aja nyurahkeun teh digaung jadi bae. Teu kudu hese-hese masyaallah karim. Aya di aya hiji jelema sugi urang Korea boga pabrik minuman kemudian datang ka abah deuk asup Islam. Tapi bagus sudah sekarang aja cekian teh nanti saya akan buat acara cekian teh supaya disoting nanti dihadiri oleh teman saya ini haha masuk Islam nggak boleh begitu cek abah udah sekarang mau masuk Islam sekarang besok saya nggak nerima cek abah tuh ya satu hari tak kene nggak sih fotoan unaon Korea tinggal Korea nggak babari jasa abah udah sok nyun sotingan kos gitu nu penting mah asli nak asup Islam Allah saksi na beres uyu mah malah nyana nu ngondisikeun si Kiai Golkarna. Ya udah nanti aja di shooting bagus itu nanti biar dipertontonkan ke nyeun ancak melulu babari hartina tah apete kos itu si hade kurang teteh menang akses yutabaru qadrul mudihati tulan wa ardon wa yutabaru jeung direken ukuran tatu mudihah direken dina arah panjang jeung lebarna. Aye jelema na Tuan Batur Zaid ngadek hulu Ki Umar. Tak eta mun ngadek hulu kadek deui. Kudu mumasalah akurkeun naona panjang kadekana jeung jero kadekanana. Kudu nu akur persis kajen kumaha ge. Kumaha lamun urusan daging jeung kulit nanu kandal wala ya durru tafawutu gol zilah min wajil. Ulah direken teu jadi bahaya perbedaan kandalna daging jeung kulit. Nu penting jero na jeung panjangna. Kudu kumaha atuh cara ngukurna bil musa. Ukur. Ye hulu Ki Umar. Tok make tali atawa make kayu. Ukur panjangna tali lah, kayu menyeri meureunnya. Ukur panjangna sabaraha senti? Ya. Oh, 10 senti. Tek. Jero na jero. Lagat geu ini jeronya ukur. Wow, ternyata jerona aya 10 cm keneh bae. Ya 10 ke 10 en. Waduh, coba dikurangin aja enggak bisa. Mesti 10 ke 10. Siap? Geus kijahin nomor rungkut bae kieu. Make algojo ukur sabaraha senti panjang 10 ti dieu ka dieu jero 10 cm. Kudu akur bae kudu masalah. Masya Allah. Gitulah. Jagalah kasalametan awak, kasalametan akal, kasalametan harta. Lantaran koedahna anal iman wal ibadata layatimul maqsudu minhuma ila bisalamatil anfus wal ukul wal amal alati hiyal qawam. Wajib ngaraksa awak. Ketika ngarusak batur wajib dikenakan sanksi. Mantak dina pikir mah wajibu hifdzul nafsi. Wajib menjaga awak, baik awak sorangan maupun awak batur. Ketika ngarusak awak batur maka dikenakan sanksi kisos atau diat. Yelah kudumu masalah akurkeun supaya naon ye walil qisasi hayatu ya ulil albab supaya tentrem adem supaya makmur loh jinawina ulah aya gangguan ieu jeung itu ulah saring curiga mun dilaksanakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an maka jelema bakal terjaga jadi tentrem di nagara tengena. Insyaallah ngabunuh bunuh deui ngalukai lukai deui motongkeun leungeun potong deui lamun maling potong leungeunna zina jilid muson ranjam jelema mabok jilid 80 rangketan bui aman ujianna di Indonesia mun kula jadi presidenna eta nu dilaksanakeun lah ujianna jelema sing jarungkel walah geus teu kada geus tidak mau tahu geus nuturkeun Al-Qur'an aman ge ka ditu aya nu dek maling sendal sabaraha hargana sendal leungeun melayang aing teh hayang aing gomal bisa. Neuleuh urang Lampung putih tinggal putih. Waduh aing dijilid brabe. Moal aya perzinahan, moal aya mabok, moal aya maling. Lamun eta dilaksanakeun justru kitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Urang nungguan presiden anu kos kitu iraha meureun. Iraha meureun ieu teh. Lamun nu kos kitu ta presidenna Masya Allah mantep jasa. Tuh nya ya Allah ya Rabbi padahal di urang mah atuh mayoritas Islam. Oh Dagara orang memenang persetujuan baheula make demokrasi asal bener bae demokrasi. Janu teu bener nama ieu mah nu buang kawarahna mah nu make dasi sabenerna mah. Lamun nu dilaluhurna teu korupsi maka dengena ku urang atuh nikmat jasa padina korupsi adag-adagan atuh teu kudu kelas presiden, teu kudu kelas teras, teu kudu kelas gubernur di kabupaten bae mun teu korupsi. Ya Allah, jalan diampar make emas. Kuari mah pandu ngamparna si emas. Tibalik kuari mah ya Allah. Ngeunaan minimal make perak geus. Yeah, anu susah-susah ngeunah teu boga duit cokel. Aye, emang kumaha kitu? APBD pertahunna sabaraha? Ulah kamari ieu nikahkeun ngobrol jeung WH. Ngobrol kuna jeung WH, nyaritakeun APBD kabupaten, nyaritakeun APBD kota, WH ngajelaskeun. Alhamdulillah kiai cara di kota mah APBD itu sekian 2,4T, kalau di kabupaten 3,6. Boom, rikak bulu kula. Jangan kalau disalurkan, alhamdulillah nih di kota mah dibejakeun kunyana pembangunan-pembangunan-pembangunan. Mulai dari sekolahan, kemudian kantor-kantor, alhamdulillah termasuk kantor-kantor kejaksaan beres kabeh. Kemudian gaji guru-guru ngaji. Kemudian aya anti miras, tidak mau tahu, pokoknya itu saja. Eta ge nyana di sidang ku Amerika, oh masalah. Kemudian kuari keur ngabangun rumah sakit tanpa bayar engkena. Jadi masyarakat masuk rumah sakit teu kudu mayar kadinya engke bakalna. Eukeur dibangun kuari dari berbagai kalangan teu kudu mayar. Masyaallah ditanggung. Kabupaten mah leuwih gede. Ka mana eta penyaluranana? Ka mana kula nanya? Kalau kabupaten berapa sih desanya jumlahnya? Ada 221. Ditanya ku kula mah jadi ngobrol jeung nu kitu atuh ngobrol eta teu kudu ngobrol kun salat. Begini eta bae tuh. Terus per kabupaten berapa itu jatahnya di kabupaten? Kurang tahu tuh katanya cuma 80 cuma 100 kali 251 kakarak sabaraha deuk kabangun kumaha? Sedengkeun APBD-na sakean koma T. Duh, masyaallah. Mentek sakapeung mah hayang jadi bupati. Abeh sakalian ka neraka kitu. Nu mentek teh lain teh nyaho kabehan ge nyaho komo camat nyaho jasa. Komo di PNS kabupaten nyaraho jasa penyaluranana ka mana? Eta teh korupsi ngaranna henteu disalurkeun. Aya sakolaan anu rubuh di kabupaten. Jehehe, perang sana. Ya Allah, ya Rabbi. Hayu ku ari calon-calon orok kabeh deh. Deuk ngabangun tamoal ieu. Mana kula mah kurang pati tertarik ge. Lain bungah huluan atuh ja. Ya Karim, ya Allah. Ngan daripada eueuh pamimpin tetep kudu aya pan. Ya, jang sakorupsi-korupsieun lah. Itu sok bae deuk ka mana ge jeung kudu aya pamimpin make sanu nguruskeun SPPT, sanu nguruskeun berbagai administrasi tetep ngan untuk perbaikan harapan-harapan jelema nu hayang perbaikan kandas. Sakitu hungkul. Tapi harapan wallah alam buat teuing nu kuari leuwih bagus korupsina. Ya Allah. Sangkilang Pak Ismet sakitu istimewa nage nyana boga strategi tetep jalan ngeng wih hebat amat dia jalan wih hokang ngomong hebat dulu diharap tep sial jasa cek nyana teka tipu aingku Pak Ismet oh gredeg ih bagus deh ibu hebat kan hebat memang wuh luar biasa tuh nyana tea rak aduh gredeg oke jalan anu sampurna sial jasa cak tukang endo kaya kula ona sepira kula mangan ngariung doa cak tukang endo sial aing mah boga endo ngan saratus lagi parepes kunaon gara-gara jalan tuh beres tak jadi cukup disumpahan ku tukang endo ge ji kemana ijo juga dijandi ngai-ngai. Jadi itu kudu hese-hese boro-boro di gubernur, boro-boro di menteri, boro-boro di presiden. Tah kabupaten ngimun hayang nyaho. Cepen cina kiai kos gitu. Atuh aing mah nanya ka WH. Nanya aing mah ka WH, Pak. Oh, kula nanya deui, Pak. Itu si pondok pesantren banyak dibuat yayasan, emang ada keharusan? Terang-terangan kula mah ka WH. Apa ada doktrin? Apa ada perintah harus ya? Wah, gak ada, cuman aja jatah doang itu mah Pak Kiai. Malah mah sebetulnya mah mengharapkan yang salapi, sebab berjalannya hukum mah adalah pesan salapi. Itu mah maunya dia aja karena ada jatah di pemerintah biar gampang proposalnya. Oh, kos kitu timbatin. Ya aing nanya ka nyana tuh kurang kumaha aing. Ya Allah, rek Kiai na bae tah mah anu bloon. Ye, itu salah kula, salahnya kula mah nyampaikeun doang. Tuh kos gitu, lumayan tegenya ngomong sebetulnya mah tuh mendingan salap Kiai, sebab yang mengakar pendidikan salap. Nyana tanu ngomong dari pun kula, sebab cekana teh gak ada istilah tawuran di pesantren salapi. Di pesantren modern maksud tuh si NTB kan berapa itu yang meninggal tuh. Belum lagi di daerah-daerah lain. Itu cerita pesantren modern. Komo SMA, STM, SMP. Wah, tamangis unggal poe tawuran. Tuh, jadi kos kitu tah sebenarnya enggak ada. Enggak ada perintah-perintah. Itu kok suka ada lurah nyuruh-nyuruh. Itu dia supaya enak jadi pelantara. Cak paweha. Ntar kalau di sananya 100 juta dia minta 20, jadi sampainya 80. Ntar orang ketiganya minta lagi, jadi sampai ke orangnya 70. Emang begitu katanya di negara mah. Oh begitu ya Pak? Iya, makanya saya benci bener. Nah, eta bahasa Cipinang ngos gitu ta. Ya Allah, ya Karim tuh nyana terang-terangan. Ntar saya mau boleh diperiksa sebenarnya KPK udah berapa kali meriksa. Benon gitu ngarana mereka saya enggak ada masalah saya mah sekian siap aja di perang malam pengen diperiksa tuh eta tah nu mantap bloon jasa kiai nu kamari teu ngadukung gubernur atut. Ya Allah kos kieu atut aya deui nu kukula ditanya ye tah pagawean atut mah jalan teu bareres tah ka Banten ye tu deureus sakieu uyuhan teh geus cenah sapira pagawean di Kang tolol kipudoli ngomong ka situ bohon da si budak. Ah, ya Allah ya Rabbi bela diri jegena sakitu ge di Kang deureus bisa digawe jang meureun teh tadi nang geus bere sekupi aya aya. Aduh, Gusti Allah, gaya keri carita harapan demi harapan kandas deui, kandas deui. Kumaha eueuh masalah jamang nagara urang, urang nu ngarasakeun tinggal betah tah henteu ku pamarentah kos kieu urang sebagai rakyatna. Mun teu betah, siap urang omean lalawunan. Tetep kajen kuku mahage nagara urang, ibu pertiwi urang, nuku urang keur didiukan supaya ngeunaheun kaharepna diserahkeun ka urang sebagai penghuni ibu pertiwi. Silakan kadanan ku make aturan Al-Qur'an mah demokrasi-demokrasi nu bener atuh mun endek make demokrasi. Kuari keramai bakalna mungkin minggu hareup, mungkin bulan hareup. Bakal loba deui nu ditewakan ku ari. Uff, keur dipersiapkeun ulah kaget buat dulur ente. Keur diolah ku ari di negara dengan hanjakal teu make tim hanya perorangan-perorangan. Yah, susuganan jeung susuganan. Sebab geus keterlaluan mulai geus aya bakal nu ditangkep sakieu. Di luar memalnya sakuma teh sakieu. Ya Allah, ya Rabbi kab, ieu naon geura urang ngan sakadar nyaritakeun ka situ we kulantaran ngarasakeun meujehna keur kieu. Tetep bae urang mah sebagai rakyat nyana mah nyana bae kena terlena dina neraka urang ulah kababawa. Salametkeun diri urang. Urang memperbaiki diri urang, dagang anu sesuai jeung agama, tani nu sesuai jeung agama, supaya ibadah urang terutama salat mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus maot marasing-masing tanggung jawab di hareupeun Allah Rabbul Jalil. Walau audha kulla rasihi wa rasu saji asgaru istau'abnahu Zaid ribut jeung Ki Umar, kemudian Ki Zaid natuan Ki Umar. Kabeneran begitu Ki Zaid ngabacok hulu Ki Umar, ditangkep, diadili, dek dikenakeun sanksi penganiayaan terhadap Ki Umar. Barang diukur tatu nu ditibakeun ku Ki Zaid ka Ki Umar huluna teh eta aya 25 cm jadi sabeulah ka dieu teh beak kabe. Begitu diukur hulu Ki Zaid mah leutik kakurangan. Kakurangan lieuh. Jadi ieu mah 25 cm begitu diukurkeun ka kijat liwat. Nyeh, kumaha ieu? Kurang ieu. Apakah ieu ku kakuranganna teh kudu dikabeungeutkeun? Apakah ieu tambahna teh ieu kurang ieu? Kurang 5 cm apa beungeut? Apakah ieu ieu? Tak tak, coba kakurangan kan. Ieu mah 25 cm, sedangkan hulu Ki Zaid kan aya 20 cm, kurang 5 cm. Tah ieu kurangna ka mana? Kurangna, tak tetep menang sambarangan, hulu mah tetep hulu, baik tetep menang ngaco ka banget-banget. Temenang. Ulah kecak algodo, wah kekurangan 5 cm. Udah, sekarang mah yang kurangnya ini aja pipi. Gue enak aja, cuki jahit teh. Itu gak boleh dong. Udah ini aja nih, atuh pundak. Weh, atuh jangan. Atuh kamanakeun ieu? Diatur ku agama ulah sataur-taurna. Numentak lamun Ki Zaid ngabacok hulu Ki Umar sakabehna hulu, sedangkeun hulu Ki Zaid leuwih leutik tibatan hulu Ki Umar, ta eta huluna anggeuskeun sakumaha tadi. Beak kekuranganna na ieu teu kudu nyokot ka beungeut-beungeut. Kita kudu nyokot ke pundak-pundak wala natimmuhu minal waji wal qofa, temenang kakurangan anak disampurnakeun pembalasan anak ka beungeut jeung ka pundak. Kudu kumaha tuh? Bal yukhadhu kisul baqi min irsyil mudiha law wuzi'a ala jami'iha. Balik kuari mah cokot bae embohna. Embohna teh leuwihna. Leuwihna sabara? 5 cm. Andai kata jelema natuan 5 cm kuari teu dibales, make diat bae sabaraha ukuranana. Berarti bayarlah kekuranganana sabaraha ontaeun. Sabara tuh Kiai? Ke urusan onta-ontana ieu engke di tukang bakal dicaritakeun. Ima kakarak utar atur bae. Sanajan dibejakeun geus mah teu kalaku ieu sebenarnya mah. Tuh. Ngan jadi berarti hulu kekurangan teter berarti teu meunang dibales ku beungeut, teu meunang dibales ku leungeun, teu meunang dibales ku pundak, teu meunang ku tonggong. Nah ieu mah hulu mah hulu bae beakeun sakumaha tadi 25 cm, 25 cm. Beak kabeh ta 25 cm mah sekitarna misalna tinggal kakuranganna bayar konta. Beh adil jasa Allah mere aturan-aturan kisos. Adukeun jeung HAM. Cekama atuh tidak manusiawi begitu mah. Itu mah ilahi atuh. Tidak manusiawi atuh urang mah hayang manusiawi bae kabeh ge. Tidak nuturkan anu boga dunia atau nuturkan manusiawi bae mah kos kitu teh moal aya beres-beresna. Ja agama mah tauqifi pamuruk syara, lain kudu diatur ku urang, diatur ku syara, lain urang kudu ngatur manusia ku aturan urang. Moal aya anggeusna atuh, moal aya anggeusna diatur ku urang mah bereskeun aturna tauqifi urusan syara kumaha Allah bae sumuhun dawuh. Kos kitu teu temenang. Kenapa ya ada salat 4 rakaat ya? Maunya kita mah serakaat aja. Manusiawi kan kalau 4 rakaat mana ngantuk kita isya. Ay nonton bola mah berjam-jam gitu ngomong kos kitu blon teu budak. Giliran salat 4 rakaat bae ge demo ka Gusti Allah. Bebeskeun abek ilmu kos kitu ieu. Eta urang mah jadi ngitungna manusiawi-manusiawi. Ham hak ajasi manusia moal beres ka jeung hukuman. Tapi lamun make aturan syara, aturan Gusti Allah, urang moal kebel hirup di dunia nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya kumaha cek Gusti Allah. Pengaturan politik kumaha cek Gusti Allah, pengaturan ekonomi kumaha cek Gusti Allah, pengaturan budaya kumaha cek Gusti Allah, hukum-hukum ubudiah kumaha cek Gusti Allah, nyangakeun sadaya-daya urang mah hanya ngalaksanakeun doang rapih dunia ujianan. Ieu akibat urang berat ka manusiawi-manusiawi-manusia kos kieu. Kos kieu. Sidang. Gitu sidang ini mah kan orang bangsawan. Ningrat. Harus ada penghargaan dong. Jadi gak boleh disamain. Oh iya dah udah dikurangi dah 50%. Beres. Manusiawi. Yang ini malah orang biasa. Udah 100% udah gak usah ada kompensasi. Gak ada kompensasi-kompensasian. Udah langsungin aja. Tuh hukum teh akan maling kotok ngebejat. Datang ke menyon banget nage. Geus dekat deuleuan irung di mana, celi di mana. Ainya na nu miliaran hehe naik kapal udara tek ragang gitu nya naik kapal. Kuwae hukum teh manusiawi mah kos kitu. Manusia mah kos kitu teu make aturan Allah, make aturan ke asli na hukum di Gusti Allah. Ala lahul hukmu cak kamari wa huwa asraul hasibin. Tidak terkecuali engke mah nu boga hukum hanya Gusti Allah di akhirat. Teneuleu ieu bangsawan, ieu hartawan, ieu jutawan. Teneuleu ieu urang kota, ieu urang kampung. Teneuleu ieu nu kumaha di mana salah sanksi neraka. Geus tanpa pamrih, mantep jasa kos kitu. Mantep geus. Ki Haji tinggal Ki Haji, pokona mah sok ngarobetan orang Lampung mah. Ah, belum, belum baeng. Yee, jadi ngeunaheun ka urangna. Cak nu leutik mantep, cak nu gede mantep. Ai kuari mah hukum dipermainkeun sebab naon aya istilah manusiawi. Kos kieu lah di nagara urang nyangakeun sadaya-daya sakadar nyaritakeun perbedaan antara hukum demokrasi jeung hukum Al-Qur'an. Tegas hukum Al-Qur'an mah. Betah cenah ku hukum kos kieu? Tu kumaha urang nyangakeun sadaya-daya. Acana urang robah bae, robah atuh ku urang. Mulaian ti mana? Eueuh deui. Jakokocoran mah tilok dihandap ka luhur, ti luhur ka handap. Nu mantak lurah wani korupsi, ti luhurna korupsi. Camat wani korupsi, bupatina korupsi. Wanian bupati korupsi, gubernurna korupsi. Gubernur korupsi, menterina korupsi. Menterina korupsi, mah diomongkeun ku aing ka ditu nama. Kos kitu bae jatara aya cai ti handap ka luhur. Ti luhur ka handap weng weng weng weng weng weng weng weng weng weng. Je. Cicina kieu nyahuan bae segala korupsi segala lurah. Aye dana ti kabupaten sabaraha, aye dana provinsi sabaraha banprop. Tak eta teh disalurkeun ka masyarakat na pernah henteu urang ngadenge. Tuh, emang aing teu nyaho kitu, aing mah cicing dibah ge nyaho bogo. Aing cicing dibah ge nyaho memperhatikeun ka lurah-lurah. Je, parang sana. Aduh Gusti, eta kagarek sekelumit. Dah, encan nu lain-lain deui. Encan jasa nu lain-lain deui. Ya Karim, masyaallah, masyaallah. Eueuh niatan untuk memperbaiki bangsa jeung negara kos kieu lah. Mentak kiai nutur-nutur nu kitu, atuh tinggal tungguan tanggal maena. Asana dinonaktifkan. Ieu tuh kiai na bohongan nya teu daek negor-negor acan. Iya, tuh kudu nama kiai nu sok memilu jeung pamarentah tegor. Negor-negor atuh ka pemerintah. Sok geulah ulah hayang milu ngiuhan di iuh nu teu beres. Sakadar negor. Naon sababna? Urang deudeuh jeung nyaah nu ngeusian bangsa Indonesia, nagara-nagara Indonesia meunang nebus ku berbagai nyawa kolot urang baheula. nu diseret, nu dibunuh, nu dihukum picis, nu dibeuleum, nu dibalangkeun ka laut, jang nebus negara supaya merdeka. Kunaon tuh kuari nu ngeusian heheotan. Nyaris lantaran urang nyaho baheula nu kena murtil, nu diseret, nu ditembak, ah dan lain sebagainya. Jang naon ye? Jana bebejana jang anak incu supaya tentrem merdeka, supaya mengisi kemerdekaan anak ulah dijajah baik ku penjajah. Leuit penjajah Belanda, timbul penjajah di dalam negara menjadi tangan-tangan bule. Leuwih berat imah kos kieu mah atuh. Masya Allah. Dicaritakeun teu dicaritakeun kos kitulah keberadaan anak tinggal kumaha urang diserahkeun sepenuhna ka urang kabeh. Ka kiai, ka pemerintah, ka rakyat, dikumahakeun ieu nagara urang, terserah urang. Sakitu bae. Cenah seredan bae atuh pamarentahna, atuh masalah hayu urang ngeunan dadung. Sered ku urang hayu talian ka tangkal kalapa. urang mah teu berdaya atuh. Insyaallah. Kuari sabalikna wa in kana ra'su sayyi akbar ukhidha qadru sil masjid faqat Zaid ngabacoki Umar ternyata begitu bacokanana di sentian aya 20 senti beak kabeh teh 20 senti 25 senti beak kabeh 25 senti beak begitu diukur ka hulu Ki Zaid anu ngabacok ternyata gedean hulu Ki Zaid jadi kurang teta teh apa beakeun bae usulah tetep bae sak ukuran tatukna bae 25 senti, 25 senti baik, teu meunang ditambahan. Labam suap naon, ieu mah leuwih gede hulukna. Geus sakitu, berarti aya keneh nyesa. Sakitu sakitu baik. Mumasalah. Wassahihu annal ikhtiyar fi mawdihi ilal jami. Cekal sahih soal milih dina tempat na nyiksa, ya neng ngabales, ieu dipasrahkeun ka jani. Tapi tempatna didinya didinya keneh nurutkeun cekal sohe walau audha wallahu a'lam bissawab.